sia-sia. Lari-lari tinggallah jejak. Oh hanyalah pedi sementara. Oh biarkan dulu menjadi rindu. Biarkan dulu siapa tahu rasa. Tidak akan hilang kasih sayang.